بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikaramatika wa rahmatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fawaid Al-Fawaid sampai di halaman 25, masuk ke dalam subbab kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Dan mudah-mudahan pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari atau menyelami makna-makna di bab atau subbab ini insyaallah. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang terlihat. Kitab Allah yang tersurat di sini maksudnya adalah ayat syar'iyah, dan kitab Allah yang terlihat adalah ayat al-kauniyah. Atau judul aslinya yang dijudulkan oleh Syekh Ali Hasan, kitab Allah yang tersurat adalah Kitabullah Al-Mastur, dan kitab Allah yang terlihat adalah Kitabullah Al-Manzur. Kitabullah Al-Mastur dan Kitabullah Al-Manzur. Bagi ikhwah yang ingin membacanya, silakan. Siapa yang ingin membacanya, silakan membacanya. Siapa yang membaca? Kita membacanya gini aja. Kita mulai dari bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, seperti itu. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, kayak gitu. Ada mukadimahnya biar lebih sopan dan lebih resmi jadinya. Silakan. Kerasan. Keraskan. Teriak. Kurang keras. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya atau ma'rifat Allah melalui dua cara. Pertama, dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Kedua, dengan merenungi dan mentadaburi ayat-ayatnya. Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat atau alam semesta. Sedangkan cara yang kedua terkait dengan apa yang terdengar atau tertulis dan dapat dipahami. Teruskan. Cara ma'rifat Allah yang pertama disebutkan dalam firman-Nya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'un nas. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Imran ayat 190. Dan masih banyak ayat-ayat semacam ini di dalam Al-Quran. Terus. Bentuk ma'rifat Allah yang kedua disebutkan dalam firman-Nya. Apalah yang datang baru dalam Al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. An-Nisa ayat 82. Terus. Apalah yang datang baru kaula. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah. Al-Mu'minun ayat 68. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mendapat pahala. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Ayat 29. Teruskan. Dan banyak ayat lain yang misal dengannya di dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatannya, dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifatnya. Apabila dilogikakan, sesuatu ciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan, dan perbuatan itu pasti menuntutnya adanya eksistensi, kemampuan, kehendak, dan ilmu yang dimiliki pelakunya, yaitu Allah SWT. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiari maka muncul dari zat yang tiada, atau muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, dan tidak berkehendak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya, atau yang disebut sebagai ma'rifatullah, melalui dua cara. Karena memang ayat-ayat Allah itu ada dua macam, yaitu ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Kaun itu semesta, ciptaan. Dan ayat syar'iyyah itu kalamullah azza wa jal, Al-Quran. Itu semua adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kewajiban setiap manusia. Semakin manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tahu kadar dirinya, dan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak disembah. Sehingga semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seseorang, maka semakin ikhlas dia dalam beramal. Semakin jauh seseorang dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin tidak ikhlas dia beramal. Meskipun ilmunya banyak tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mampu berbahasa Arab, aslinya mampu memahami Al-Quran, mengenal arti-arti dari asma Allah subhanahu wa ta'ala, namun ketika dia sejatinya tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalannya menunjukkan ketidakikhlasan dia. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di sini tidak sekadar berupa materi ilmu pengetahuan tentang Allah, melainkan perasaan yang kemudian dicerminkan dengan amalan-amalan yang soleh. Dan amalan soleh itu adalah amalan yang terbangun dari keikhlasan dan juga ketepatan terhadap sunnah Nabi, atau tidak melanggar terhadap sunnah Nabi. Itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua cara. Yang pertama dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan makhluk. Memperhatikan makhluk dalam artian apa? Kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui keindahan dan hikmah dari apa yang Allah ciptakan. Kedua, dengan merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang secara syar'i. Yang pertama berarti memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat syar'iyah. Kedua ini seperti menjadi rukun bagi seorang muslim. Rukun bagi seorang muslim. Keharusan bagi seorang muslim yaitu memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatnya. Ini adalah sesuatu yang wajib dan pasti ada pada diri seorang yang beriman, yaitu memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian berpikir siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang kecil maupun makhluk yang besar. Baik itu yang di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Dan yang kedua, merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Allah secara syar'i, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kita katakan menghafal Al-Quran itu tidak wajib, tapi mentadaburi itu wajib. Sehingga jika seseorang sibuk dengan dunianya atau mencari ilmu dunia atau mencari ma'isyah, nafkah buat keluarganya, tidak sempat atau kesulitan menghafal Al-Quran, itu dia tidak berdosa. Tetapi jika dia sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mentadaburi, justru itu yang berdosa. Dia meninggalkan tadabur. Karena orang yang meninggalkan tadabur sama saja dengan meninggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan tadabur meskipun dia membaca, sama seperti dia membaca apa yang dia tidak pahami dan dia tidak mau memahaminya. Ketika seorang bos memerintahkan pada bawahannya, kemudian bawahannya tidak menghendaki untuk memahami perintah bos, maka tercelalah bawahan tersebut. Itu yang di pekerjaan-pekerjaan kita. Bos akan murka. Tetapi ternyata bawahannya tidak mau memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya. Mana yang lebih tercela? Mana yang lebih tercela? Sehingga ternyata selama ini manusia banyak yang lebih takut pada bosnya dibandingkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih melihat kepada amar dan perintah bosnya dibandingkan amar dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk larangan. Tadaburnya hilang. Peresapan terhadap ayat-ayat Al-Qur'annya hilang. Tidak ada keinginan untuk meresapi ayat-ayat Al-Qur'an. Diingatkan untuk tadabur langkau, tidak ada. Itu menunjukkan apa? Kerasnya qalbu. Sementara tidak mentadaburi Al-Qur'an itu adalah karakter imma orang kafir, imma orang munafik. Imma orang kafir, imma orang munafik. Itu orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, imma orang kafir, imma orang munafik. Apakah ada orang munafik membaca Al-Quran? Ada, banyak. Tapi apakah ada orang munafik mentadaburi Al-Quran? Tidak ada. Makanya nanti insya Allah kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu karakter mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika diajak untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran, 1000 alasan. Dan semua alasannya itu pasti duniawi. Dunialah yang menyebabkan mereka membuat atau kalbu-kalbu mereka seperti kalbu-kalbu orang kufar dan orang munafik. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala hari ini? Sudahkah kita merenungi dan mentadaburi satu ayat saja pada hari ini? Sudah atau belum? Itu tanya tiap hari. Tiap hari kita bertanya. Sudahkah kita menemukan hikmah dari qadar yang Allah inginkan pada kita pada hari ini? Sudahkah kita belajar yang mana pelajaran itu dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah pada hari ini. Bagaimana keadaan kalbu kita kepada Allah? Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Hussein Ya'qub, seorang syekh dari Mesir, hafizahullah. Setiap dia kajian, di awal kajian setelah amma ba'd, apa yang dikatakan? Bertanya kepada para hadirin, kaifa halukum ma'allah? How are you with your God? Gimana keadaan kalbu kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana? Adakah interaksi antara engkau dan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah interaksi? Gimana keadaan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bertanyalah itu di tiap hari. Bahkan tiap bagian dari hari kita bertanya seperti itu. Pagi, ayat apa yang sudah kita cerna? Ayat apa yang sudah kita perhatikan? Siang, ayat Allah apa yang sudah kita pahami? Apakah bertambah ilmu kita? Apakah bertambah iman kita? Sore hari, zikir apa yang telah kita ucapkan? Malam, ayat apa yang sudah kita tadaburi sebelum kita tidur, sebelum kita menutup mata, sebelum kita menuju ke kematian kecil? Ayat apa? Atau tidak ada ayat? Atau memang sehari kita hanya di dunia mempelajari ilmu dunia, tidak ada pentadaburan terhadap ayat-ayat Allah? Lalu kita kemudian menjadi merasa dan mengklaim kita adalah orang yang beriman kepada Allah? Atau kita beriman kepada Allah hanya pada hari Sabtu misalnya, karena ditampilkan di sini ayat-ayat Allah, dan hari Ahad sampai hari Jumat tidak ada tadabur terhadap ayat Allah? Beriman macam apa yang seperti ini? Beriman macam apa? Sedangkan tiap detik kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari kita diberi kenikmatan yang tidak ada taranya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tiap hari kita lupa akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman macam apakah kita ini? Itu tanya. Di sini sudah ada dua macam pentadaburan. Mentadaburi makhluk, kemudian mengingat Allah, dan mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat syar'i. Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat, alam semesta. Tidak mesti langit antum lihat, tidak mesti hamparan bumi antum cari. Namun wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apa kalian tidak melihat? Lihat cermin. Bagaimana Allah jadikan kita manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Seandainya kita berpikir tentang penciptaan kita dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah penciptaan Allah, penciptaan dari Allah terhadap kita. Apa yang kita gunakan dari anggota-anggota tubuh? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tolak mereka, atau kami tolak dia, insan. Asfala safilin, sedasar-dasarnya dasar. Kenapa? Karena tidak mentadaburi, tidak memperhatikan apa yang ada pada dirinya, tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya, mengira bahwa segala yang ada pada dirinya itu tidak berharga. Dari mata, telinga, muka, wajah, perhatikan semuanya. Lihatlah hewan atau binatang, tidak sebanding dengan insan dari segi penciptaan. Melihat hewan misalnya yang sekitar kita, lihatlah kucing, perhatikan kucing, kiaskan dengan diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kucing tidak betah dengan air. Sehingga pembersihan kucing itu dengan cara menjilat. Namun Allah memuliakan kita membersihkan diri dengan cara mandi. Bukankah begitu? Apakah kita mau kita menjilat-jilat diri kita sendiri untuk membersihkan diri? Tidak mau. Perhatikan hewan, binatang-binatang. Ketika kucing kawin, perhatikan. Mereka bersaing. Kemudian mereka pun kawin. Tidak peduli setelah itu kebersihan dan semacamnya. Namun manusia ketika junub, Allah syariatkan mandi junub. Apakah kita ingin seperti kucing dalam mencari pasangan, musiman, kemudian berkelahi antara laki-laki, jantan? Perhatikan binatang seperti babi. Kita selalu mencela babi. Namun jika orang manusia yang mengaku beriman tidak mentadaburi kalam Allah dan tidak melihat kekuasaan Allah di segala yang terlihat, apa bedanya dengan babi dan binatang lainnya? Mereka tidak Allah ciptakan akal seperti sebagaimana manusia yang berfungsi akalnya. Jika manusia tidak menggunakan akalnya untuk mentadaburi kalam Allah, jika manusia diperlihatkan ayat-ayat Allah kauniyah, jika manusia diperdengarkan ayat-ayat Allah syar'iyah, kalamullah Al-Quran, tidak ada bekas pada dirinya, tidak ada pemahaman pada dirinya, apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan binatang yang Allah ciptakan melata dan mencari hidup sendiri? Sedangkan kita Allah bekali akal, Allah bekali pemahaman. Kita mengejar bahasa Inggris untuk bisa kuliah di luar negeri, tetapi kita tidak mengejar bahasa Arab untuk memahami ayat yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Di mana letak dunia di kalbu kita? Di mana letak akhirat di kalbu kita? Apakah akhirat sudah terbuang dari kalbu kita? Sedangkan kalbu kita isinya dunia semua, maka siap-siap binasa di dunia dan kemudian di akhirat tidak akan mendapatkan jatah yang terbaik. Maka tadaburilah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalam Allah adalah obat untuk setiap penyakit hati, setiap kegalauan, setiap kesulitan. Tadaburi kalam Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala di sana menggambarkan betapa indahnya makhluknya. Kenapa kita tidak melihatnya? Kenapa kita ketika melihat pohon, melihat langit, melihat bumi, melihat bulu-bulu dalam diri kita, melihat kulit pada diri kita, kita tidak mengingat bahwasanya itu semua siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi rezeki? Oleh karena itu, zikir artinya mengingat. Zikir artinya menyebut. Menyebut tanpa mengingat apalah artinya, tapi mengingat walaupun tidak menyebut itu ada artinya. Ketika seseorang menyebut Allah, Allah, Allah tanpa ada pengingat kepada Allah, apa arti zikir itu? Namun ketika antum melihat pepohonan, lalu antum mengingat siapa pencipta pepohonan itu, itu lebih berarti dari sekadar kita membaca apapun tanpa kita mengingat siapa yang menciptakannya. Kita membaca Al-Quran tidak ada ingat kepada Allah, sekadar baca. Apa bedanya dengan anak SD yang dipaksa oleh orang tuanya atau oleh gurunya untuk baca Al-Quran? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Imam membaca Al-Fatihah dan surat-surat, kita mendengarnya, tidak ada tadabur terhadapnya. Apa bedanya dengan anak-anak kumpulan anak SD yang di depannya gurunya membaca Al-Fatihah, kemudian anak-anaknya terdiam, tidak ada pemahaman sama sekali? Apa gunanya kita puluhan tahun hidup tidak memahami Al-Fatihah? Di mana keislaman kita? Tiap hari kita membaca dan dibacakan Al-Fatihah, dan tiap hari kita tidak belajar Al-Fatihah. Di mana keislaman kita? Di mana tadabur kita? Di mana keperginya klaim kita bahwasanya kita muslim dan beriman? Atau itu sekadar klaim saja? Kemana perginya kita kelak? Apa yang kita jawab pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya oleh Allah? Ketika kita ditanya oleh Allah, kami atau Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan rizki untuk kalian, telah memberikan kalian internet, telah memberikan kalian kemudahan motor, HP, televisi dan semuanya. Sedangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak kalian fahami. Apa jawaban kita? Sedangkan ketika misalnya kita di ujian akhir semester, ketika kita tidak mengetahui arti suatu istilah basic dasar penting dalam ilmu yang kita geluti, kita akan dicela oleh dosen dan kita mencela diri kita. Tetapi ketika kita tidak tahu ayat Allah, sedangkan internet terhampar, buku-buku terhampar, semua gratis, semua enak, siapa yang akan mencela kita? Yang menciptakan semesta alam yang akan mencela kita, bukan dosen. Apalah artinya celaan dosen jika Rob semesta alam memuji? Dan apa arti pujian dosen jika pencipta semesta alam mencela? Tidak ada artinya. Maka belajarlah kita tadabur kalam Allah Subhanahu wa taala. Berikan porsi kalamullah azza wa jalla lebih dari porsi kita mempelajari ilmu lain, terutama ilmu dunia. Itu yang terpenting. Tapi justru sebaliknya mungkin, porsi untuk ilmu dunia kita jauh lebih banyak dibandingkan porsi kita untuk kalam Allah Azza wa Jal. Merasa bahwasanya dunia ini lebih penting daripada kalam Allah Azza wa Jal. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam firman-Nya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Quran ini pada gunung, kamu akan melihat gunung itu khusyuk. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bagi kita lebih penting apa? Lebih penting ilmu dunia dibandingkan Al-Quran. Dan di sini kita mengajak mentadaburi kitab Allah yang tersirat dan yang tersurat, sehingga selalu kita mengingat Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita lalai, kita bertaubat dan beristighfar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berkali-kali bertaubat. Cara ma'rifatullah yang pertama disebutkan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس." Di sini surat Al-Baqarah. Ana harap di antara antum mungkin di HP-nya ada Al-Qur'an. Ana harap membuka Al-Qur'an. Membuka Al-Qur'an, kalau misal di HP-nya ada Al-Qur'an, terlebih ada terjemahnya jauh lebih bagus, bukalah Al-Qur'annya. Kita insyaallah pada sore ini kita benar-benar insyaallah tadabbur terhadap kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Baqarah ayat ke 164. Al-Baqarah ayat ke 164. Insyaallah pada sore ini kita akan mempelajari beberapa ayat yang berkaitan dengan tema yang kita sedang bahas. Insyaallah. Tidak apa-apa, Al-Qur'an yang bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bahkan lebih bagus, karena tidak bisa kita atau sebagian dari kita mungkin untuk memahami langsung bahasa Arabnya. Ayat 164. Gak ketemu 164. Kita baca. Bismillah. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Perhatikan dua ayat ini. Artinya adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, wama anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, fa ahya bil ardu ba'da mautiha, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, sesudah keringnya. Wabatha fiha min kulli dabbah, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Watasrifir riyahi wassahabil musakhkhar, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akalnya, bagi kaum yang memikirkan. Adapun bagi yang tidak memikirkan, enggak ada bekas dalam kalbunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah andada, tandingan-tandingan selain Allah. Kemudian keterangannya, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sekutu, sama cinta mereka terhadap makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal di sini, ingat, andada, jamak dari nid, yang artinya sekutu, tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka amat sangat cintanya kepada Allah. Atau mengingat lafal andada dalam Al-Qur'an. Lafal andada dalam Al-Quran disebut berkali-kali. Dan ketika ada lafal andada, antum tidak akan menemukan jauh-jauh dari ayat tersebut penciptaan langit bumi, rizki dan air. Di sini sebutkan langit, bumi, dan ini untuk semua rizki untuk kita. Dan air, wa anzalna minas sama'i ma'an wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, atau kita buktikan lebih dalam surat Al-Baqarah. Masih antum buka di awal-awal surat Al-Baqarah, apa perintah pertama dalam surat Al-Baqarah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ayat ke 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lihat di sini. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha, yang menciptakan, menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Firasy, dalam bahasa Arab kita juga mengenal firasy, artinya tempat tidur, kasur. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Lihat setelahnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian itu tahu bahwasanya Allah tidak berhak disekutukan. Di sini disebutkan penciptaan langit dan juga bumi sebagai hamparan, dan juga air, dan juga rizki bagi kita semua. Sama, kita akan mendapatkan bukti lain di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd walaupun bukan anda ada, namun lafal lain aulia, jama dari wali, yaitu yang dicintai. Ayat ke-16 surat Ar-Ra'd, halaman 251. Antum cari di situ ayat ke-16 halaman 251 cetakan umum, lafal aulia. Qur rabbus samawati wal ardi qulillah, katakanlah siapa pencipta langit dan bumi, katakanlah Allah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya, katakanlah apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai para wali, sebagai yang dicintai. La yamlikuna li anfusihim naf'a wa la dharra, sedangkan mereka itu enggak memiliki bagi diri mereka manfaat dan mudharat. Dan sebelumnya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh, kepada Allah lah bersujud siapa? Siapapun di langit-langit dan di bumi. Kemudian ayat itu ayat sebelumnya. Ayat setelahnya lihat. Anzala minas samaa'i maa'an. Mana buktinya? Telah menurunkan dari langit air. Seperti yang tadi kita bilang. Langit, bumi, air, rizki. Antum buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ke-30. Surat Ibrahim ayat ke-30. Wa ja'alu lillahi andada liyudhillu an sabilih, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Antum cari kata samawat, ard, ma, dan rizqi. Cari sekitarnya. Antum akan menemukan buktinya di ayat ke-32. Dua ayat setelahnya mengajak kita berpikir. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menurunkan dari langit air, maka dia mengeluarkan dengan air itu, dengan sebab air itu, samarat, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Sudah berapa bukti bahwasanya jika disebut di sana anda ada sekutu bagi Allah, maka Allah membalikkan dengan bukti-bukti yang nyata berupa langit, bumi, air, rizki, malam, siang. Dan juga masih ada ayat-ayat lain seperti di surat Az-Zumar juga ada. Dan juga masih ada di surat Fussilat setelah kita cari. Semua menyebutkan langit, bumi, air, rizki. Apa isyaratnya? Perhatikan itu semua. Wahai orang-orang yang berbuat syirik, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan langit, perhatikan bumi, perhatikan air, perhatikan rizki bagi kalian. Perhatikan langit awal, tercurah darinya air. Perhatikan bumi yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala air. Ya, kemudian tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian binatang pun memakan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian kita memakan tumbuh-tumbuhan dan kita memakan binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu sumber kehidupan menjadi air. Dan diri kita bersumber dari tanah. Dan asal penciptaan Adam alaihissalam dari tanah. Dan tanah disimbah oleh air. Kemudian jadilah kehidupan. Apakah ada yang berpikir sirkulasi seperti itu? Apakah ada di antara kita yang mentadaburi hal-hal semacam itu? Atau bagi kita itu hanyalah sesuatu yang lewat? Sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bumi berguncang, berguncanglah bumi. Jika Allah menghendaki keringnya air, dari siapa kita meminta? Kepada siapa kita meminta? Maka bukalah surat Al-Mulk. Surat yang disunahkan bagi kita untuk membacanya di tiap malam. Agar kita ingat bahwasanya dari pagi sampai kita menjelang tidur, siapa yang memberi kita rizki? Buka surat Al-Mulk. Tadaburi surat Al-Mulk. Jangan jadikan ia lewat begitu saja. Sebagaimana orang-orang kufar dan munafik, mereka menjadikan kalam Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lewat, bahkan mainan. Surat Al-Mulk. Lihat ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nushur. Dialah yang menjadikan bagi kalian al-ard, bumi, zalul, Zalul artinya tunduk. Bumi ini tunduk pada kita. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di jalan-jalannya. Wa kulu min rizqi. Makanlah dari rizki-rizki. Tetapi Allah peringatkan bagi kalian, setelah Allah memberikan bumi yang tunduk buat kalian, Allah mempersilahkan bagi kita untuk berjalan mencari penghidupan, makan dari rezeki-rezeki dari bumi. Ingat setelahnya, wa ilaihin nusyur. Jangan dikira kalian enak begitu saja kemudian tidak dihisab, melainkan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan ketika kalian berjalan di muka bumi dan ketika kalian makan dari rizki-rizki dari bumi. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Apakah kalian beriman kepada Dia yang di langit, Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menginginkan bumi jungkir balik dan kacau? Ketika antum memakan dari rezeki dari bumi, apakah antum beriman kepada Allah yang bisa saja menjungkir balikan bumi? Aamintum ma fis samaa'i yursilu 'alaikum hasiba? Dan apakah kalian beriman kepada siapa Dia yang di langit ketika Dia mengirimkan kalian hujan? Dan lihat, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang telah berlalu itu telah mendustakan itu semua. Ditakutkan orang yang berjalan travel di muka bumi banyak-banyak, touring, wisata dan sebagainya, dan memakan makanan dari rizki Allah, dia tidak dalam keadaan beriman kepada Dia yang ada di langit. Sebagaimana orang-orang kufar pada zaman terdahulu. Di sini ibrahnya. Jangan senang dulu ketika Allah berikan rizki bagi kita untuk traveling ke kota-kota, berselancar, berpesiar, ke pantai, ke muka bumi manapun yang kita inginkan. Sedangkan kita tidak ada penghayatan terhadap ayat-ayat semesta. Tidak ada keimanan kita terhadap Dia yang di langit. Kita berfoya-foya di pantai, berfoya-foya, bersenang-senang. Apakah kalian beriman? Kemudian Allah mengajak berpikir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apa mereka enggak melihat burung di sana mengepakkan sayap-sayapnya? Siapa yang menyeimbangkan mereka? Tidak ada yang menyeimbangkan mereka kecuali Ar-Rahman. Ada enggak di sini? Ada enggak di antara manusia yang ketika berpesiar, berselancar dan mencari keindahan dunia berpikir sana? Rata-rata mencari keindahan alam. Oke. Touring ke gunung, ke pantai. Melihat burung, melihat lautan, melihat pasir, melihat gelombang lautan. Di situ bedanya orang yang beriman dengan orang munafik dan kafir. Orang beriman melihat itu semua kemudian mengingat siapa yang di langit yang menciptakan ini semua. Sedangkan orang yang terjangkit di hatinya, di kalbunya kemunafikan, bahkan kekufuran, tidak ingat, tidak ingat, Allah tutup. Maka di sini ingatlah kita ketika kita berselancar, berpesiar ke belahan bumi manapun, siapa yang kita ingat? Atau kita sekadar bersenang-senang? Jika memang benar sekadar bersenang-senang tanpa mengingat Allah, maka ketika mati, apakah itu dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kenapa? Dia mati dalam keadaan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizquh. Siapa ini? Siapa yang akan memberi rizki bagi kalian jika Dia Allah Subhanahu wa taala menahan rizki bagi kalian? Siapa? Siapa yang akan memberi? Apakah itu kita mengingatnya? Sekarang kita mengingatnya. Siapa yang memberi kita nafas? Siapa yang akan memberi kita nafas jika Allah menahan udara dari masuknya udara ke dalam hidung kita? Siapa yang akan memberi? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, ini baru beberapa ayat. Sedangkan Al-Qur'an dipenuhi oleh ayat-ayat yang mengajak kita berpikir. Mengajak kita tuh berpikir tentang penciptaan semesta. Makanya kadang sebodoh-bodoh orang adalah orang yang bergelut di bidang yang dekat dengan alam semesta, namun tidak bisa menyelami makna dan tadabur padanya. Sebodoh-bodoh orang, orang yang mempelajari biologi, kehidupan, ya, tetapi ternyata tidak ada bekas terhadap imannya dari ilmu tersebut. Sebodoh-bodoh orang itu. Meskipun ia pintar mengenal semua istilah, bahkan bisa memberikan resep-resep obat-obatan, tetapi ketika dia terhijabkan olehnya atau darinya ayat-ayat semesta, itulah sebodoh-bodoh orang yang tidak akan bermanfaat ilmunya untuk akhiratnya. Bahkan orang yang jahil ilmu biologi, namun ketika dia melihat langit putih dan biru, melihat hujan, kemudian dia ingat bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi sealim-alim orang, jauh lebih bermanfaat bagi dirinya dibandingkan orang yang bergelut di biologi misalnya, namun tidak ada manfaat baginya untuk akhiratnya dengan ilmu tersebut. Termasuk juga sebodoh-bodoh orang, orang yang mempelajari bahasa asing tetapi tidak menemukan adanya hikmah dan ayat Allah dalam bahasa asing tersebut. Sebodoh-bodoh orang. Jelas itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan lisan, perbedaan bahasa adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang berbahasa asing berbangga dengan bahasa asingnya, tetapi dia tidak ingat siapa yang menciptakan bahasa itu? Dia tidak ingat bagaimana dulunya manusia, bagaimana bahasa berkembang, siapa yang membuatnya berkembang. Ya, begitu juga sebodoh-bodohnya orang yang belajar bahasa Arab. Ternyata bahasa Arabnya tidak memberi manfaat bagi ilmu syar'i dan pengenalan terhadap Allah. Bodoh. Amat disayangkan ketika Allah sudah mendekatkan padanya ayat-ayatnya, ternyata dia menghijabkan dirinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum pikirkan, apa yang antum pelajari sekarang dari ilmu dunia? Sebodoh-bodohnya orang. Orang yang pelajari ekonomi tergiur dengan pelajaran-pelajaran ekonomi, kemudian dia tidak begitu meresapi bahwasanya yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa bodohnya orang itu. Ilmu apa lagi yang kita garap? Ilmu geologi? Ilmu kedokteran? Ilmu apapun yang bermanfaat jika tidak mengantarkan kepada keimanan kepada Allah, apa bedanya dengan debu? Tidak ada bedanya. Sia-sia. Hanya duniawi. Tidak mengantarkan kepada keimanan tidak mengantarkan kepada amal soleh. Kalau misalnya kita mencari satu ayat yang menunjukkan perbedaan bahasa kita, itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicari di surat Rum. Ada yang hafal di sini? Carilah di surat Rum. Bahwasanya perbedaan lisan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rum ayat ke-22. Lihat ayat 21 dulu. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah ini. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian, yaitu golongan kalian manusia. Azwaja, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan bagi antara kalian kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya itu adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Siapa di sini yang belajar ilmu sosiologi? Hubungan antara manusia. Bukankah hubungan antara manusia itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah? Itu adalah ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang tidak yang berpikir. Yang tidak berpikir itu bukan ayat-ayat Allah. Karena apa? Terhijabkan antara dia dengan keimanan terhadap Allah, terhadap hubungan antar manusia. Sosial antara suami dan istri. Bukankah itu ayat-ayat Allah? Rasa cinta kita kepada misalnya pasangan. Bukankah itu ayat-ayat Allah? Keinginan kita untuk mendapatkan pasangan. Bukankah itu ayat-ayat Allah? Yang bersifat kauniyah semesta. Itu adalah ayat-ayat Allah bagi yang berpikir. Bagi yang beriman. Ayat setelahnya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara ayat-ayat Allah, penciptaan langit dan bumi. Siapa di sini yang mempelajari ilmu geologi? Siapa di sini yang mempelajari ilmu astronomi? Jika ada yang mempelajarinya namun tidak memberinya bekas terhadap keimanan dari ilmu tersebut, maka apa gunanya ilmu tersebut? Inilah tamparan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu falak, astronomi, geologi, tetapi tidak menjadikannya sebagai pengantar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wakhtilafu alsinatikum, dan perbedaan lidah-lidah kalian, bahasa-bahasa kalian. Wa alwanikum, dan warna-warna kalian. Ikhtilaf alsinah, bahasa. Siapa di sini belajar bahasa asing? Ikhtilaful alwan, ras. Siapa di sini yang mempelajari antropologi? Siapa? Mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris, mempelajari antropologi, ternyata tidak menjadikan keduanya sebagai pintu gerbang menuju ma'rifatullah, maka tidak berpikir dia. Pendek pikirannya. Kasihan. Di sini semua cabang ilmu dunia masuk. Astronomi masuk. Bumi, geologi masuk. Tadi, psikologi masuk. Sosiologi masuk. Kemudian ilmu komunikasi, bahasa masuk. Ilmu budaya masuk. Dan semua ilmu-ilmu itu ada padanya ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ya mungkin baru sekarang kita sadari. Saking apa? Saking kerasnya kalbu kita, atau saking jahilnya, bodohnya kita. Mana kita sebelumnya? 20 tahun lebih kita hidup, tidak tahu ayat-ayat seperti ini. Dari SD kita diajari ilmu dunia, belum tahu seperti ini. Itu semua ayat-ayat Allah. Sayang sekali. Sayang sekali. Kemana guru-guru kita yang mengajarkan kita? Sayangnya kita dididik untuk dunia semata dalam ilmu dunia. Dan seterusnya. Antum cari di sini. Mungkin ilmu yang antum geluti sekarang itu masuk di sini. Dan ayat ini menampar kita semua. Siapapun antum di sini, pasti ada ilmu terkhusus di bidangnya yang antum geluti. Ilmu yang mubah, bahkan ilmu yang sangat bagus untuk dipelajari, bermanfaat untuk manusia. Namun sayangnya tidak bermanfaat untuk keimanan seringkali. Inginkah kita menjadikan ilmu yang kita geluti sebagai pengantar menuju surga? Jika ingin, maka jadikan ilmu tersebut sebagai wasilah juga untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlanjut ke ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Adapun orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya, enggak ada ayat-ayat Allah untuk ini. Enggak meresapi. Maghrib-maghrib sudah. Pagi-pagi sudah. Tidak ada persapan. Tidak ada peringatan bahwasanya ini tuh ada yang mengatur dan bahwasanya ini akan berakhir. Kita lanjutkan. Dan masih banyak ayat semacam ini dalam Al-Quran. Akan berlanjut ke halaman ke-26. Kenapa di sini ana pribadi alhamdulillah lambat dalam menjelaskan halaman ke-25. Di sini ana mengajak diri ana sendiri, kemudian antum juga. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Susah ataupun senang, terlebih di waktu susah, karena Quran adalah syifaun lima fis sudur, yaitu obat untuk apa yang ada di dalam kalbu, di dalam dada kita. Apapun itu, seringkali hal-hal yang mengganjal dan hal-hal yang membuat kita bersalah atau yang membuat kita sedih itu disebabkan dosa kita. Ketika kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatkan kita di mana letak dosa kita, di mana letak kesalahan kita, akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukalah Al-Quran, temukan makna-makna di sana. Oleh karena itu, milikilah minimal satu kitab tafsir Al-Quran, minimal satu kitab tafsir Al-Quran, satu jilid, satu judul. Meskipun 7 jilid, meskipun 5 jilid, carilah rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah, kemudian belilah tafsir Al-Quran. Kita sekalian punya kitab-kitab mukaddimah atau pedoman pengantar ilmu dunia, subhanallah. Dan kita tidak punya kitab-kitab pengantar memahami Al-Quran, na'udzubillah. Mana yang disebut keimanan di sini? Mana setiap hari atau kita tahu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Kitab, Al-Qur'an. Antum cermati isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperhatikan Al-Qur'an. Huruf muqatta'ah. Apa artinya? Huruf-huruf dalam awal surat Al-Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Ra. Sad. Nun. Dan lain-lain. Buka semuanya. Antum perhatikan. Setelah huruf-huruf muqatta'ah itu, apa yang Allah bicarakan? Mau dibuktikan? Kita buktikan sekarang. Mulai dari surat Al-Baqarah. Mulai dari surat Al-Baqarah, antum akan mengetahui isyarat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dan mungkin ini antum baru tahu sekarang. Enggak sadar selama ini. Alif Lam Mim. Apakah kita tahu maknanya? Tahu maknanya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada maknanya? Ada. Ada maksudnya? Ada. Namun wallahu a'lam. Ada penafsiran salaf terhadap makna ini? Ada. Tetapi tetap kita katakan wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Namun setelah huruf muqatta'ah ini, lihat. Dzalikal kitab. Ini adalah Alkitab. Al-Qur'an. Kita buka surat Ali Imran. Kita buka surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Al-Qur'an. Karena apa? Ada nazzala di sini menunjukkan Al-Qur'an. Surat apa lagi? Antum cari, terserah antum surat yang mana. Walaupun tidak semua surat, mayoritasnya akan menunjukkan ke sana. Surat apa terserah antum. Surat Hud misalnya. Ini anak buka asal. Alif Lam Ra Kitabun Uhkimat Ayatuh. Selesai buktinya, masih banyak. Mau yang mana lagi surat? Yang berawal dari huruf muqatta'ah. Surat Yunus. Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Hakim. Kita buka lagi surat apa terserah. Surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Buka terserah surat apa. Antum buka. Surat Al-Qasas. Tasin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Subhanallah. Ini baru beberapa. Antum gali semuanya, hampir semuanya kemudian menyinggung Al-Qur'an. Kecuali beberapa surat. Seperti surat Maryam. Tidak. Juga seperti surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum, dan kemudian menceritakan tentang Rum. Juga surat Nun. Wal qalami wama yasturun, tidak. Tetapi selebihnya tentang Al-Qur'an semuanya langsung. Alif Lam dan Tosin Min dan seterusnya. Itu huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui maknanya. Dan itu ditujukan untuk iltifat, yaitu supaya orang-orang memperhatikan dengan rumus-rumus ini. Bukan untuk mentakwilnya, tapi untuk untuk mengalihkan perhatian. Oh, ada Tosin Min. Apa setelahnya? Pasti tentang Al-Qur'an kecuali beberapa surat sedikit. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar antum menoleh kepada Al-Qur'an segera dan mentadaburi bahwasanya itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Bahkan untuk kaum manusia semuanya. Bahkan untuk jin dan manusia. Baik. Sekarang kita akan kembali ke kitab Fawaidul Fawaid. Halaman ke-26. Bentuk ma'rifatullah yang kedua. Mentadaburi ayat-ayat syar'iyah. Mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Disebutkan di sini ada 3 ayat. Dan kesemua ayat itu tentang tadabbur. Kesemua ayat ini tentang tadabbur. Dan perintah tadabbur ini, lihat, yang pertama afala yatadabbarun al-Qur'an, afalam yadabbarul qaul. Kemudian yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Di sini mungkin akan sangat menampar kita, saking lalainya kita. Ini baru 3 ayat. dalam Al-Quran perintah untuk tadabur itu ada 4 ayat. Di sini ditulis 3 ayat. Ada satu lagi sebenarnya, tapi yang ayat pertama afala yatadabbarun Al-Quran itu ada di 2 surat. Yang pertama di surat An-Nisa, yang kedua di surat Muhammad. Di surat An-Nisa, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Wal astaghfir. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di surat Muhammad, afala yatadabbarun Al-Quran am 'ala qulubin aqfalha. Sekarang afala yatadabbarun Al-Quran. Di sini apakah? Fala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini bertanya, istifham. Tetapi istifham inkari. Yaitu bertanya tanpa membutuhkan jawaban yang artinya mengejek, menghinakan. Kenapa mereka enggak mentadabburi Al-Quran? Ya, seperti itu. Apa mereka enggak mentadabburi Al-Quran? Kok bisa sebodoh itu? Apa mereka enggak mentadabburi Al-Quran? Dan afala yatadabbarun Al-Quran di surat An-Nisa dan surat Muhammad ini dua-duanya ditujukan untuk orang-orang munafik. Di surat Muhammad dikatakan afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau di kolop mereka ada kuncinya, ada penutupnya, locked, berarti orang munafik, keras kolbunya. Maka siapapun kita, meskipun mengklaim muslim, kalau tidak terbiasa tadabbur Quran, berarti kalbunya terkunci. Terserah mau berkilah apa, kesibukan, anak, keluarga, penyakit, itu semua bukan alasan. Bukan alasan. Tetapi kalau misalnya alasannya karena saya jahil, itu juga bukan alasan sebenarnya. Berapa lama kita hidup? Lebih dari 20 tahun. Mana belajar Al-Qur'annya? Pertanyakan itu. Kedua. Ayat afalam yadabbarul qaul. Dan juga kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Dua ayat terakhir ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Mana untuk orang Islam? Kenapa orang Islam di sini enggak diperintahkan? Karena orang Islam itu pasti tadabbur, orang beriman pasti tadabbur. Yang artinya orang yang tidak mentadabburi imma orang kafir, imma orang munafik, selesai. Sekarang ayo kita introspeksi diri kita. Satu hari berapa ayat kita mentadaburi? Ternyata tidak. Jangan sampai kita mengkafirkan diri sendiri. Atau mungkin ada kemunafikan yang terjangkit di dalam kalbu kita. Di sini tidak ada khitab untuk orang mukmin. Karena apa? Sudah jelas orang mukmin ya simahnya atau merupakan kekhususan orang beriman tadabbur. Enggak harus menjadi ahli tafsir, enggak. Dia boleh bertaklid pada kitab-kitab tafsir. Bahkan itu yang seharusnya kalau misalnya enggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kitab tafsir enggak punya, Al-Qur'an berdebu. Kalaupun punya di HP, dan HP pun lebih sering dipakai untuk chatting, message dan semacamnya. Al-Qur'annya ditinggalkan di rumah. HP ada dengan alasan HP lebih enak, lebih enteng, lebih fleksibel dan sebagainya. Ya. Di lain sisi, Allah Subhanahu wa taala setelah memberinya rezeki, Allah Ta'ala telah mempermudah baginya perjalanan menuju ke sana kemari dengan motor, mobil. Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia dalam perjalanan. Allah Ta'ala telah memberinya dia keuangan yang cukup. Jikapun Allah Ta'ala memberinya penyakit, dia memberikan kesembuhan setelahnya. Tetapi ketika setelah diberikan itu semua, mana feedback dari kita? Ternyata Al-Quran yang dipakai di aplikasi itu jarang, termasuk yang jarang dibuka. Dan syukur-syukur tidak bisa berdebu, karena ketahuan berdebunya, saking tidak pernah dibaca. Jikapun dibaca, belum tentu faham. Jikapun belum tentu faham, jikapun belum faham, tidak berusaha untuk faham. Jikapun sudah diingatkan untuk agar memahami, jikapun sudah berusaha untuk faham, baru usaha sedikit menyerah. Antum ketika mencari pasangan, saking senangnya dengan pasangan antum, antum akan mencari tahu siapa dia, seperti apa dia. Tetapi untuk Al-Quran, kita tidak mencari tahu makna ini, maksudnya siapa, maksudnya apa, mana yang lebih dicintai, manusia atau kalamullah. Kita mempelajari ilmu-ilmu dunia. Kemudian kita misalnya terkesima dengan seorang guru, kita mencari tahu siapa dia. Kita terkesima misalnya dengan artis, kita mencari tahu siapa dia. Pernahkah kita terkesima dengan lafal-lafal Al-Quran yang indah ini, sehingga kita mencari tahu apa artinya? Jika iya, alhamdulillah. Jika tidak, ayo mulai dari sekarang. Kemana saja kita? Tidak harus antum sekarang starting ngebut belajar bahasa Arab. Tidak. Antum punya aplikasi gratis, misalnya Android, bahasa Arab dan Qurannya dan terjemahannya. Baca. Apakah cukup? Sebenarnya belum cukup. Antum beli kitab tafsir. Tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui dari antum, kitab tafsir apa yang menurut antum, menurutnya cocok untuk antum. Jadikan kitab tersebut sebagai apa yang selalu antum elus-elus dan selalu antum merenung di depannya tiap hari. Karena zaman sekarang qaswatul qalb atau kalbu yang keras itu mendominasi manusia dan menular. Terlebih kita yang tinggal di kota seperti ini, kita sangat butuh pada Al-Quran. Di kota yang televisi mendominasi, di mana-mana kita akan melihat orang-orang semua pada begini semua. Pengganti zikir, kita membutuhkan Al-Quran. Kita membutuhkan sesuatu yang menjujukkan jiwa kita. Sebenarnya kita tahu kita ini banyak salahnya, kita tahu kita banyak lalainya, tetapi karena memang pengaruh lingkungan yang keterlaluan, sehingga sulit bagi kita untuk menerobos kebiasaan. Jadi orang beda. Mulailah dari antum menafkahkan harta antum di jalan Allah dengan membeli kitab tafsir. Mulai. Meskipun mahal. Karena pemahaman yang sahih terhadap Al-Quran walaupun satu ayat itu bisa lebih mahal dari dunia dan seisinya. Hafalan Al-Quran misalnya satu ayat itu lebih mahal dan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Yang antum hafal, yang kita hafal kalamullah, yang kita fahami kalamullah, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Kemana kita selama ini? Belilah kitab tafsir. Jika ada kajian tafsir, ikutilah. Dan jangan meremehkan itu sama sekali. Bisa jadi itu menjadi amalan terbaik kita. baik yang belajar ataupun mengajar atau mengadakan kajiannya. Kajian yang mentadaburi kalamullah terutama di masjid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicari oleh kita di dunia ini selain rahmat Allah dan ampunan dari Allah? Sedangkan ketika kita di majelis seperti ini, dua yang Allah berikan terbesar, rahmat dan ampunan. Rahmat didoakan oleh malaikat dengan sayap-sayap malaikat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pencari ilmu syar'i sampai ikan di lautan pun mereka mendoakan orang yang mencari ilmu syar'i dan mengajarkannya. Apakah kesempatan mengajarkan ilmu syar'i itu hanya untuk saya dan untuk para guru lain? Tidak. Untuk antum semua. Karena kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap dari kalian adalah seorang yang bertanggung jawab. Dan setiapnya bertanggung jawab pada siapa? Ra'iyah, yang dibimbingnya. Lelaki membimbing keluarganya, perempuan membimbing anak-anaknya, sehingga semuanya menjadi pendidik. Pendidik untuk mencetak generasi Rabbani. Dan generasi Rabbani demi Allah tidak akan tercetak jika tidak sesuai atau tidak dengan standar Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun banyak orangnya, tapi tidak standar Al-Quran dan As-Sunnah, demi Allah, itu bukanlah didikan Rabbaniyah. Dan tidak mungkin seseorang mendidik dengan standar Al-Quran dan Sunnah tanpa mengilmuinya terlebih dahulu. Wallahi tidak akan mungkin. Oleh karena itu, mencari ilmu di masa muda itu adalah kepentingan tersendiri, yang jika tidak, demi Allah, antum kita semua akan menyesal. Akan menyesal. Terutama di zaman yang sekarang Allah sudah buka semuanya. Demi Allah, kita akan menyesal jika dari sekarang kita tidak memulai kegiatan yang benar-benar untuk mendalami ayat Allah dan mendalami sunnah Rasul, kemudian mempraktikannya, kemudian menyebarkannya. Siapapun pengajar yang antum hadapi, siapapun yang memberikan antum manfaat, mudanya dia atau tuanya dia, fakirnya dia atau kayanya dia, selama yang disampaikan adalah ilmu yang sahih, maka terimalah. Dan janganlah menjadi seorang yang mustakbir. Dua mim yang tidak akan pernah belajar, mustakbir dan mustahi. Mustakbir adalah orang yang sombong, mustahi adalah orang yang malu, tidak belajar itu. Dan yang memblending keduanya, yang paling buruk, puncaknya adalah orang yang gengsi. Dia memblending antara mustakbir, kesombongan, dan mustahi, malu, tengsin, gengsi. Apapun alasannya karena gengsi, padahal jahil. Sedangkan kita tahu orang yang miskin tapi sombong itu jauh lebih buruk daripada orang kaya tapi sombong. Sebagaimana orang yang jahil tapi gengsi jauh lebih buruk daripada orang yang berilmu tapi sombong. Maka ketika kita tahu kita jahil, kita tahu banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak pahami maknanya, jangan sombong. Belum apa-apa sudah sombong. Belum apa-apa sudah mengingkari. Belum apa-apa sudah merendahkan orang yang jauh di atasnya. Maka janganlah sombong, agar Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmunya. Jangan pernah sombong dan malu. Memang ada adab-adabnya untuk bertanya, malu bertanya. Benar. Malu dalam bertanya ada koridornya, ada batasannya. Tapi tetap kita ingat kejahilan diri kita, sehingga seakan sekarang menjadi darurat bagi kita untuk mulai belajar. Memulai belajar. Dan yang lebih buruk lagi jika lulusan pesantren atau lulusan dari kampus syariah keluar tidak menjadi orang yang seharusnya mencerminkan dia lulusan pesantren atau kampus syariah. Demi Allah, jauh lebih buruk daripada orang yang dari awal sampai akhir standar aja. Jauh lebih buruk. Bahkan apa jawabannya nanti ketika Allah tanyakan, kemana saja ilmu yang telah aku berikan kepadamu? Dan betapa banyaknya lulusan-lulusan pesantren yang kemudian ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Dan di sini ibrahnya bukanlah dia lulusan pesantren atau dia bukan atau dia lulusan pesantren atau bukan. Ibrahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyadarkan kita akan kejahilan dan kelalaian kita di waktu sebelumnya, maka apakah kita tetap seperti ini? Kalau misalnya mam yang antum sanggup, ada waktu, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab sebelum wafat. Minimal berusaha sebelum wafat. Berapapun usia antum, berapapun usia kita, belajarlah bahasa Arab. Minimalisir hal-hal yang sebenarnya tidak antum butuhkan, bahkan bermudarat. Chatting-chatting tak bermanfaat misalnya, minimalisir. Penggunaan-penggunaan gadget atau gadget yang antum biasa gunakan untuk hal-hal yang jika antum tinggalkan, itu lebih berfaedah bagi antum. Chatting-chatting yang tidak ada maknanya, kalaupun sekali-kali hiburan, berkali-kali musibah buat mukmin, buat seorang beriman. Karena waktu itu sempit, hayat kita batas, terbatas, sempit. Namun ilmu itu begitu luas. Jikapun kita seumur hidup tanpa tidur menimba ilmu, tidak semua ilmu kita dapatkan. Ketika kita bersungguh-sungguh terhadap ilmu 100%, ilmu akan memberi dirinya 50%. Jika kita bersungguh-sungguh setengah saja, ilmu memberi kita 25%. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, tidak ada pemberian dari ilmu terhadap kita. Tidak ada. Dan itu tercermin dengan apakah dia ketika kajian hadir telat atau dari awal, apakah dia rutin, apakah dia bersyukur atau tidak dengan ilmu dan sebagainya. Bersyukurlah dengan adanya majelis ta'lim di tengah kota seperti ini, di tengah kota Jakarta. Antum keluar dari sini, langsung antum melihat hal yang kontradiktif dengan yang di buku. Sehingga di sini yang antum butuhkan adalah hal-hal seperti ini. Bagaimana bisa membalancing kehidupan kita supaya tidak ikutan mereka, supaya kita tidak ikutan mereka. Sibukkanlah diri dengan ilmu dan amal. Jika ada kesempatan dan waktu luang untuk menimba ilmu alat seperti aerobik, timbalah ia. Meskipun antum bayar 1 juta sebulan, itu wallahi tidak sebanding dengan manfaat yang kemudian antum dapatkan. Jika antum di antara antum yang bisa bahasa Arab sekarang dan bisa membaca literatur Arabik, demi Allah, jika dunia diberi sekarang dengan kemampuan antum membaca literatur Arabik, demi Allah, dunia tidak ada secuil pun maknanya. Gak ada. Gak ada. Jika antum bisa bahasa Arab, kemudian mentadabburi ayat-ayat Allah, kemudian antum melihat hadis-hadis Nabi, ketika antum mendengar ayat-ayat Allah, antum tahu artinya. Ketika antum melihat ciptaan-ciptaan Allah, antum tahu ayat-ayat Allah yang di Al-Quran berkaitan dengannya. Demi Allah, itu tidak ada yang menandingi keindahan lebih dari itu. Gak ada. Apapun rezeki yang Allah berikan, tidak ada rezeki yang melampaui rezeki iman kepada kita semua. Kenikmatan yang melampaui dari kenikmatan iman tidak ada. Sehingga kita harus setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita mencari kenikmatan Allah dari berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa keimanan. dan keimanan orang tergantung dari ilmu dan pengamalannya. Bukan tergantung dari ilmunya semata. Tergantung dari ilmu dan pengamalannya. Percuma ilmunya banyak, diamalkan tidak. Keimanannya sedikit. Percuma amalnya banyak, ilmunya tidak. Yang ada justru kesesatan. Oleh karena di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim kenapa? Yahudi. Untuk siapa Yahudi? Waladdallin untuk Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka memiliki pengetahuan ilmu tentang kebenaran, mereka mengingkarinya, tidak mengamalkannya. Kenapa Nasrani dibilang dolin, sesat? Mereka tidak tahu ilmunya, tapi mereka beramal. Sebaliknya, kontradiktif. Yang tengah adalah siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Itu jalan yang paling nikmat. Jalan yang paling nikmat. Al-maghdubi alaihim dan juga dolin. Satu, pertama al-maghdubi alaihim. Kedua, dolin. Setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berkaitan mayoritasnya dengan Yahudi. Setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Berkaitan dengan Nasrani. Pahami itu? Sadari sebelumnya? Enggak sadar. Enggak sadar kita. Saking jahilnya kita. Padahal itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Tapi jahilnya kita tidak tahu dan tidak melihat dari situ. Kemana sebelumnya kita? Kemana perginya kita? Dikala orang-orang mungkin di malam minggu, mereka berhura-hura dan sebagainya. Jadilah kita orang yang mencari ilmu. Di saat orang-orang mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan uang demi makanan demi dua syahwat, perut dan kemaluan, maka jadikan harta kita untuk menambahkan iman dan amal, seperti sedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti membeli kitab-kitab untuk kita baca dan kita amalkan, seperti menafkahkan orang-orang yang ingin menuntut ilmu namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda keberkahan darinya. Dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifatnya. Apabila dinalarkan, suatu ciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan. Dan perbuatan itu pasti menuntut adanya eksistensi. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kudratullah subhanahu wa ta'ala, kehendak iradatullah, dan ilmu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiar atau mana suka muncul dari zat yang tiada, enggak mungkin. Atau muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, dan tidak bergerak, tidak mungkin. Di sini sebenarnya antum bisa kemudian membaca sisa dari bab ini atau subbab ini. Antum baca dengan dalam surat Al-Fusil, surat Fussilat misalnya 53. Kemudian antum buka kitab tafsir untuk menambah penjelasan terhadap ayat ini. Antum akan rasakan bedanya ketika membaca terjemahan selesai dengan membaca tafsir terjemahan, dengan adanya tafsir terjemahan. Beda rasanya. Ada penambahan makna, penambahan glora, penambahan kenikmatan. Itu baru membaca satu tambahan dari satu kitab tafsir. Seandainya antum bersabar, meluangkan waktu, bersungguh dan teguh dalam belajar bahasa Arab 2 tahun lah, misalnya. Setelah itu pintu gerbang ilmu Allah buka. Terlebih jika Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmunya. Demi Allah, pintu gerbang ilmu terbuka. Rahmat Allah terbuka begitu luas, yang tiada batasnya. Kekayaan khazanah kaum muslimin dari zaman salaf sampai sekarang terbuka bagi antum. Ketika antum membuka satu ayat saja, satu ayat saja, antum bisa membaca puluhan literatur, puluhan judul kitab yang berbeda berkaitan dengan satu ayat itu. Dalam sehari 24 jam antum membaca. Misalnya, Misal jauh melampaui dari ilmu dunia, wallahi dari ilmu dunia manapun, tidak sebanding keluasannya dengan ilmu syariah. Tidak sebanding, demi Allah tidak sebanding, dari segi kualitas atau kuantitas, demi Allah tidak sebanding. Sehingga ketika antum belajar tafsir misalnya, hadis misalnya, fiqih, satu dirosat satu jam dalam seminggu, demi Allah itu lebih berharga dari setahun antum belajar ilmu dunia. Dan sayangnya banyak orang tidak menyadari, karena apa? Qaswatul qalb. Gak sadar, jahil dan keras hati. Maka di sini jadilah kajian, jadikanlah kajian ilmiah syar'iah antum momentum untuk membangkitkan keimanan antum yang sebelumnya tertidur. Kita semua tertidur sebelumnya, nyenyak sekali, yang kita tidak tahu kapan kematian datang. Jika kita masih tertidur dan tanpa adanya keterjagaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa ya kita akan jadinya nanti? Oleh karena itu, teruslah antum menggali ilmu dan perbanyaklah amal soleh. Ada pertanyaan? Azan jam berapa azan? Jam 6 kurang? Masya Allah ya akhwat, ini kemarin juga masih ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Bagaimana batasan dalam berdakwah bagi akhwat? Semampunya akhwat berdakwah. Akhwat terkurung ya seharusnya, yaitu tidak zahir. Dakwah di media sosial itu lebih baik, dan tidak dengan berteman dengan kerumunan laki-laki, itu lebih baik. Akhwat yang berdakwah di media sosial, kemudian misalnya dia berteman dengan banyak para ikhwan, gak sadar bahwasanya itu lebih memfitnah daripada akhwat yang tidak berjilbab di media sosial sekalipun. Gak sadar itu. Batasannya banyak, tetapi tetap dakwahnya akhwat nanti mencetak generasi robbani. Itu dakwah terbaik akhwat, yang mungkin ganjarannya itu tidak didapat oleh suami. Tidak bisa suami setangguh ibu yang mencetak generasi robbani. Tidak setangguh itu, tidak sesabar ibu. Jelaskan adab terhadap Al-Quran. Di antaranya adab terhadap Al-Quran, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Ya, jika diperdengarkan, oleh karena itu diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian di antara adab, dan sebagian menjadikannya wajib, dan ada berpendapat yang wajib, yaitu la yamassuhu ila al-mutahharun. Jangan memegang kecuali yang suci, dalam keadaan suci, tidak junub, atau ketika batal wudunya harus wudu. Itu salah satu adab. Sebagian memang membolehkan, namun tetap itu menjadi adab bagi yang membolehkan memegang mushaf dengan tangan yang tidak suci. Letak atau tempat Al-Quran, tentu Al-Quran ya'lu wa la yu'la alaih, Ketika itu adalah mushaf, maka di atas seperti ini. Ini mushaf, ini juga bawahnya mushaf. Di atas kitab lain, bawahnya kitab Indonesia Jepang. Ya. Ini kamus Indonesia Jepang ini. Ya, Edo Kurnia tadi mana orangnya? Di atas, ya. Jangan di bawah. Lebih baik mana? Menambah hafalan atau mendalami mana beberapa surat, misal surat-surat pendek. Keduanya baik sebenarnya. Namun yang lebih baik mendalami makna beberapa surat, surat-surat pendek, kemudian menghafalnya. Jauh lebih baik kita menghafal karena sudah faham maknanya dibandingkan memahami, dibandingkan menghafal karena sekadar terbiasa. Ya. Ini saya jawab singkat aja. Jika kita sudah mempunyai hafalan, mana yang lebih baik? Memperbanyak murojaah atau memperbanyak tilawah? Tentu keduanya, tapi memperbanyak murojaah itu yang lebih sulit sebenarnya. Karena kesulitan kita yang misalnya sudah punya hafalan beberapa juz, itu bukan di kesulitan menambah hafalan, tapi di kesulitan keeping, apa namanya? Mempertahankan hafalan. Masya Allah ini, Masya Allah. Panjang, panjang sekali Allah. Ini surat apa ini? Nah, ini jawabannya, apa namanya, saya membacanya juga azan maghrib kemudian. Magang di suatu sekolah yang membiasakan senandung Al-Quran harus mengikuti peraturan tersebut. Apakah siap saya benar? Karena gak punya hak meninggalkan hal tersebut. Tapi harus mengikuti peraturan sekolah. Tepatnya magang, jadi dinilai ya. Ya. Dinilai oleh pihak kampus. Senandung Al-Quran seperti apa? Seperti apa senandung Al-Quran? Kalau ditasbih diserupakan dengan lagu-lagu, itu bisa saja istihza dengan Al-Quran dan bisa menyebabkan kekufuran. Begini ya, anti di sini terapkan kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tiada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini senandung Al-Qur'an dimaksud adalah melagukan seperti lagu-lagu fasik seperti itu, maka tinggalkan meskipun nilainya buruk. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang antum harap, yang anti harapkan. Insyaallah. Apapun itu, mungkin suami yang soleh mungkin itu lebih baik daripada ijazah yang cum laude dan semacamnya. Suami yang cum laude itu lebih, jauh lebih baik daripada ijazah yang cum laude. Suami yang cum laude itu membawa anti ke akhirat dengan keselamatan. Ijazah itu nanti anti mau bilang ke ijazah ini ijazah saya kuliah ke Allah? Tidak. Ayat kauniyah pakai ka bukan qaf. Ayat kauniyah artinya apa? Makhluk. Ayat kauniyah itu adalah semesta alam. Ayat kauniyah adalah semesta alam. Mata kita ayat kauniyah, bukan ayat kauniyah. Kitab Allah yang tersurat dan kitab Allah yang tersirat. Yang tersurat sebagaimana yang tadi Anda jelaskan di awal, yang tersurat adalah ayat syar'iyah yaitu Al-Qur'an. Yang tersirat atau terlihat adalah ayat kauniyah yaitu semesta. Simpelnya begitu. Saya sebenarnya mau pakai jilbab paten selamanya, tapi terikat sama pekerjaan karena di lingkungan kerja atau nonusnya sebaliknya. Bagaimana sikap saya pakai jilbab atau tidak? Takutnya saya dipecat sama atasan saya sendiri. Sebagaimana tadi, tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah jilbab berpermanen dengan jilbab yang baik. Meskipun nganggur, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti kebaikan yang berlimpah setelahnya. Hah? Sebagaimana di surat At-Talaq, baca surat At-Talaq anti wahai saudari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan kepadanya makhroja, jalan keluar, dan akan merizkikan dari apa yang tidak dia sangkakan, dari sisi yang tidak disangkakan. Wallahi itu akan terjadi kalau misalnya anti tetap kekeh berjilbab karena ingin menjalankan syariat Allah. Demi Allah akan terjadi dan akan Allah berikan yang lebih baik dan jauh lebih baik dari apa yang anti punya sekarang. Demi Allah. Sebagaimana janji Allah ini. Itu janji dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan membatalkan janjinya. Ya. Segitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat dan amalnya bertaufik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.